الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ولمسلمين عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا التشهد التحيات لله التحيات المباركات مباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami bacaan tasyahud, yaitu At-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah ila akhiri. Akhirnya sama ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Qala wa an fadalah ibn Ubaidin radhiyallahu anhu qal sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. Rawahu Ahmad wa thalathah wa sahahu At-Tirmidzi wa Ibn Hibban wal Hakim. Hadis yang pertama dibaca tadi masih membicarakan tentang bacaan tasyahud. Kemudian hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Hadis Fadalah membicarakan tentang doa, tentang doa di dalam sholat, terkhusus yaitu doa ketika duduk tasyahud setelah membaca tasyahud akhir. Di dalam hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia menyatakan sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar rajulan yad'u fi salatihi, seorang laki-laki berdoa di dalam salatnya. Walam yahmadillah, laki-laki itu ketika berdoa dia tidak memuji Allah, tidak mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tidak mengucapkan salawat, tidak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ajila hadza, laki-laki ini tergesa-gesa sekali. Ya. Thumma da'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil laki-laki tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza shalla ahadukum, apabila salah satu dari kalian ya, berdoa falyabda, maka hendaklah memulai bitahmidi rabbih, dengan memuji Rabbnya. Wa tsana'a alaih, dan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thumma yad'u bima syaa, kemudian ia berdoa mengucapkan hajat doa kebutuhannya sesuai dengan yang ia kehendaki. Keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadhihi sighatu tsaniyah litasyahud. Ya. Hadis ini menerangkan tentang sighah, ya. Redaksi kedua untuk bacaan tasyahud. Redaksi yang pertama yaitu yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang sudah kita pelajari beberapa hari lalu. Kemudian yang kedua, tasyahud bentuk kedua, min riwayat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan di dalam hadis di atas. Wahya tusabbihu wa tusyarik riwayatan Ibni Mas'ud fi Alfad, yaitu ya, riwayat di atas itu menyerupai atau ya sama riwayat dari sebagaimana lafad yang berasal dari riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud, walakinnaha akhsara min fi, lebih pendek, lebih sederhana, ya, lebih ringkas dari yang di redaksi dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa hadits ibn Mas'ud asmala wa akmal, karena hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tentang lafad atau bacaan tasyahud itu lebih sempurna dan lebih lengkap. Walau jaa bihadhihi riwayat, walaupun datang riwayat ini, riwayat yang lainnya, watashahud bi alfadhiha, maka bertashahud hendaknya dengan lafad-lafad sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Sahhat salatuhu, atau diriwayatkan oleh Ibn Abbas ini pun, maka sahhat salatuhu, maka tetap sah salatnya. Jadi manapun yang dibaca, riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud ataupun dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya boleh dibaca. Meskipun yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih rajih adalah yang dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Qala taqaddama fi hadithi ibn Mas'ud, ya, sebagaimana terdahulu di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thumma la yatakhayyar minad du'a ma ahabba, kemudian ia memilih dari doa apa yang ia sukai, doa yang ia sukai. Wa fi hadithi Fadalah, adapun di dalam hadis Fadalah yang tadi kita baca, hadza aidan, juga ya, terdapat kalimat yang sejenis. Thumma yad'u bima sya'a, kemudian ia berdoa bima sya'a, dengan apa yang ia kehendaki. Kalau dalam Ibnu Mas'ud ada kalimat la yatakhayyar, boleh memilih doa tersebut sesukanya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau di dalam hadis Fadalah disebutkan thumma yad'u bima sya'a, kalimat bima sya'a menunjukkan juga doa itu tergantung daripada orang yang berdoanya. Mau berdoa apa ya terserah. Qala fadalla hadza ala annahu yad'u ba'da ayyati bi tasyahud wassalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil, ya, menjadi dalil bahwasanya berdoa setelah seseorang membaca tasyahud, ya, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yad'u, dan kemudian ia berdoa bima yassarallahu lahu minad du'a, dengan doa-doa yang semoga Allah mudahkan ia yang berdoa. Artinya dengan doa-doa yang dimudahkan. Dengan doa-doa yang menurut dia mudah untuk memanjatkan doa tersebut. Wa hadza sayati insyaallah, dan penjelasan yang demikian insyaallah yang akan datang. Qala walakin jaa fi hadis Fadalah bin Ubaid, akan tetapi ada penjelasan pada hadis Fadalah bin Ubaid, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sami'a rajulan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yad'u berdoa, walam yahmadillah, dan ia berdoa tidak memuji Allah. Ya, berdoanya tidak memuji Allah. Walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi berkata kepada laki-laki tersebut, ajila hadza. Berkata tentang laki-laki tersebut, ajila hadza. Laki-laki itu tergesa-gesa. Thumma da'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil laki-laki yang berdoa tersebut. Wa amarahu, kemudian Nabi memerintahkannya, idza arada du'a, apabila ia menginginkan berdoa, ayyahmadallah awalan, hendaklah ia memuji Allah yang pertama. Jadi yang kali pertama hendaklah ia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah minimalnya. Thumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Berdoa, mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan salawat. Thumma yad'u bima syaa, kemudian setelah itu baru setelah bersalawat kemudian mengucapkan doa yang ia kehendaki, ya. Mengucapkan doa yang ia apa inginkan, doa apa yang ingin ia baca. Yakni fi salatihi, dan ini dilakukan di dalam salatnya. Dan ini dilakukan di dalam salatnya. Qala fa hadza hadits fihi masru'iyatu ibtida'id du'a. Di dalam hadis ini ada ketentuan syariat memulai doa bilhamdi wa tsana'i 'ala Allahi azza wajal, yaitu dengan memulai membaca hamdalah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma salatu ala nabi, kemudian setelah itu bersolawat. Jadi seseorang kalau mau berdoa, urutan-urutannya yaitu hamdalah, kemudian membaca solawat, ya, kemudian membaca doa yang ia inginkan. Li'ana hadza min asbabil ijabah. Nah, membaca solawat atau membaca hamdalah atau membaca hamdalah, membaca salawat, ini menjadi sebab doa itu dikabulkan. Sawa'un fi shalah, baik doa itu dilakukan di dalam salat au kharij shalah, atau di luar salat. Ya. Jadi ada apanya? Adab berdoanya, ya. Di luar sholat pun demikian, kita berdoa, misalnya kita berdoa, ya, diantaranya dengan adabnya membaca hamdalah, kemudian bersolawat. Qala faman arada ayyad'u rabbahu azza wajal, barang siapa yang ingin berdoa kepada Rabb azza wajal, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yabda'u du'ahu bilhamdillah wa tsana'i alaih, hendaklah ia memulai doa tersebut dengan mengucapkan alhamdulillah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia bersolawat mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa fi hadzal hadis aidan, juga terdapat di dalam hadis ini, ya, kalau tadi hadis fadhalah ini mengandung faedah tertib seseorang yang berdoa. Kemudian faedah lainnya, dalilun ala ta'limil jahil. Faedah lain daripada hadis fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, yaitu di dalam hadis tersebut mengandung dalil ala ta'limil jahil, untuk mengajari orang jahil. Ya, jadi kalau ada orang jahil datang ke kita, tolong anak saya diajari. Oh, enggak bisa. Antum bukan salafi. Nah ini ya, ini di sini dijelaskan dalilun ala ta'limil jahil. Ya. Menjadi dalil orang yang masih awam, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allama, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari hadzal rajul, laki-laki ini yang belum bisa apa? Menartibkan tartib doanya itu. Jadi faedah lain dari hadis Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, wa fi hadzal hadis aidan dalilun ala ta'limil jahil. Di dalam hadis ini mengandung faedah juga adanya dalil petunjuk mengajari orang jahil. Artinya jahil orang yang memang belum mengerti agama, belum faham. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama hadzal rajul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari laki-laki tersebut. Walam yatrukuhu. Dan Nabi tidak kemudian membiarkannya, tidak meninggalkannya. Ya. Jadi ini bal 'allama kaifa yad'u rabbahu 'azza wa jalla. Bahkan Nabi mengajari laki-laki itu bagaimana cara berdoa kepada Rabb Azza wa Jal, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketika kita berdakwah, ya justru orang-orang yang belum mengerti itu yang kita dakwahi. Ya. Justru orang-orang yang belum mengerti itu yang kita dakwahi. Jadi jangan kemudian kita membatasi diri, ada orang datang, ya, ke kita menyerahkan anaknya, tolong dididik. Bayangkan, sudah dididik, dibayari lagi ini uangnya untuk keperluan anak saya. Coba bagaimana? Terus kita, oh enggak boleh. Masa enggak boleh mau diserahkan gelondongan kok? Orang tuanya enggak ikut campur lagi. Mau diajari dengan pemahaman Al-Quran was-sunnah. Bifahmi salafil ummah. Ini anaknya diserahkan kepada kita. Untuk diajari sesuai doa-doanya sesuai dengan hadis yang sahih. Ya. Solatnya diajari sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akidahnya sesuai yang kita ajarkan. Sesuai salaful ummah. Loh kemudian, oh enggak bisa. Ini dalam keadaan orang tuanya datang. Menyerahkan anaknya. Dan tidak akan diawasi. Diajari apa nanya? Diajari apa? Nah, jangan diajari. Enggak ada campur tangan begitu. Masa kemudian ditolak oleh kita? Nah, hadis Fadlullah ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya kita mengajari orang-orang yang jahil sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.